Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu wa ala rasulina al-kareem Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila widdin wa sallama tasliman kithira amma ba' Masyarakat muslimin wa muslimat jemaah salat subuh rahimahum wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya memasuki pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan kekuatan untuk kita senantiasa bisa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga memberikan taufik dan bimbingan kepada kita serta menjadikan apa yang kita tunaikan ini sebagai simpanan kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibat sa'ilin. Kemudian jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala sedikit melanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir surat Al-Baqarah masih terkait dengan ayat yang ke-84 sampai 86 dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita perilaku orang-orang Bani Israel yang mereka telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya juga, kebiasaan mereka adalah senantiasa mengingkari janjinya. Nah, ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibrah bagi kita jangan sampai kemudian sifat-sifat Yahudi ini kemudian ada pada diri kita. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah dengan sukanya mengingkari perjanjian. Di mana dari ayat ini juga dijelaskan beberapa faedahnya. Bayan tamarrud Bani Israil, menjelaskan tentang tamarrud, ngeyelnya Bani Israil ini, suka melentangnya Bani Israil. Haitsu innahum naqadu al-ahda alladhi akhadahu Allahu alaihim, di mana mereka melanggar janji yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambilnya atas mereka. Fasara ba'dhum yaqtulu ba'dha wa yukhriju ba'dhum ba'dha min diyarihim, yang akhirnya mereka saling membunuh sebagian mereka sebagian yang lain, dan juga saling mengusir sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Dan tentunya ini mereka, dan sifat seorang mukmin tentunya adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, jadi mutahabbin, mutaakhin, yakni saling mencintai dan saling bersaudara. Namanya saudara, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan adalah orang mukmin adalah kal jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma, ketika satu bagian anggota tubuhnya sakit yang lainnya juga ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan juga demam. Ini gambaran yang jelas bagaimana semestinya seorang mukmin yang tentunya ada empati, ada peduli dengan saudaranya. Khususnya kita di bulan Ramadan ini juga tentunya di antara didikan Allah terhadap kita di bulan Ramadan ini juga agar menumbuhkan rasa empati. Sebagaimana dengan laparnya kita di siang hari, kita pun juga ikut merasakan laparnya saudara-saudara kita yang memang benar-benar kekurangan. Ini yang maisyahnya atau kehidupannya itu adalah kekurangan. Maka ini menumbuhkan kepada kita rasa peduli kita terhadap saudara kita. Sakitnya mereka adalah sakitnya kita. Qala minha anna ba'dahum yata'ala ala ba'din bil itsm wal udwan. Dan juga dari ayat ini menjelaskan bahwa sebagian mereka dari Bani Israel, dari orang Yahudi ini adalah yata'ala ala ba'd bil itsm. Yata'ala ala ba'd bil itsm, yakni merasa tinggi, merasa lebih atas sebagian yang lain, tapi apa? Bil itsm, dengan dosa. Yani sombong, menyombongkan mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Adapun kalau seorang mukmin, namanya karunia Allah dan fadlullah yutihi man yasha. Terkadang memang bertingkat-tingkat. Seorang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam itu dengan ketaatannya, bukan dengan dunianya. Dan tentunya dalam masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala sebagai kaidah bagi kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam banin bertakwa. Dan dalam hal inilah kita mestinya fan yatanafasin mutanafisun, untuk kita saling berlomba-lomba. Ya, khususnya juga di bulan Ramadan ini yang diadakan juga agar menumbuhkan nilai-nilai ketakwaan kita. Dan siapa yang lebih bertakwa, dia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada artinya untuk kemudian seorang itu merasa lebih dari yang lainnya, meskipun Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ini, tapi tidak dibenarkan untuk kemudian merasa lebih dari yang lainnya. Sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW contoh teladan bagi kita tawadhu'nya beliau, meskipun beliau seorang nabi, ini juga tawadhu'nya sangat luar biasa. Kemudian wa minha tahrimun tadhahur 'ala al-ghairi bighairi haqq. Dari ayat ini juga menunjukkan haramnya tadhahur atas sebagian yang lain, ya, untuk mengalahkan yang lainnya dengan dalam hak, yakni untuk apa namanya, membantu untuk mengalahkan orang lain dengan tanpa hak. Karena Allah mengatakan tawahharuna 'alaihi bil itsmi wal 'udwan. Qala wa amma idza 'ala 'alaihi bi haqqin fa in hadza la ba'sa bihi. Adapun kalau wa amma idza 'ala 'alaihi bi haqq. Adapun kemudian jika dia lebih atas yang lainnya dengan hak ini, membantu yang seperti itu, maka ini adalah tidak mengapa. Fa inna Allah Subhanahu wa taala faddala al-ibad ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada manusia sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala fala tahinu wa tatu ila salm wa antum al-a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Di surat Muhammad Allah mengatakan fala tahin, jangan merendahkan diri. Wa tad'u ila salm, kemudian kalian mengajak untuk berdamai. Wa antum al-a'laun, dan kalian adalah orang yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Maka jangan, wala yatirakum a'malakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan dari amalan kalian. Artinya kita umat mukmin, umat Islam, tidak boleh kemudian merasa terhina di hadapan yang lain. Ini maksudnya. Kita tidak boleh merasa terhina di hadapan yang lain, karena dengan keimanan kita, dengan agama kita, ini adalah sudah menunjukkan kelebihan dari yang lainnya, dan ini adalah hak al-haq. Kalau kemudian kita istilahnya ya ta'ala merasa tinggi dari yang lainnya dari sisi ini suatu keharusan bagi suatu kewibawaan. Jangan sampai kemudian kita sebagai seorang muslim kok merasa rendah diri di hadapan umat yang lain, ini suatu yang tidak layak, karena Islam adalah mulia, iman ini adalah mulia. Qala minha tanaqud bani Israil fi dinihim. Lihat, ini juga menunjukkan akan bertolak belakangnya Bani Israil ini dalam agama mereka. Dalam agama mereka ini. Wa qabulihim min syariah, dan juga dengan menerimanya mereka dari syariah. Haitu innahu yaqtul ba'dhum ba'dha wa yukhriju fariqan min diyarihim. Di mana mereka saling membunuh sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan juga mengusir sebagian mereka atas sebagian yang lain. Thumma idza ata ba'dhum asiran fadahu. Kemudian jika salah seorang datang dari mereka itu dengan membawa tawanan, ini pun juga dibebaskannya. Apa, dibayar fidyah. Ini tebus. Dafa fidyatan di faqi asrihi. Maka kemudian membayar tebusan untuk membebaskan tawanan itu. لأنه واجب عليهم بشريعتهم أن يفدي بعضهم بعضا. Karena juga diwajibkan atas mereka dalam syariat mereka ini untuk juga saling membebaskan sebagian mereka atas sebagian yang lain. وهذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. Maka tujuan adalah mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lain. Ini. Sementara artinya di sini ada perintah untuk saling membantu, membebaskan sebagian-sebagian yang lain, tapi malah kemudian menawan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya sendiri. Ini bertolak belakang bukan agamanya, tapi perilaku mereka yang sangat bertolak belakang terhadap syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mengimani sebagian dan mengkafiri sebagian yang lain. Maka Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dhi kitabi wa takfuruna bi ba'dhi. Tidak hanya dalam satu masalah ini saja. Apakah kalian mengimani sebagian yang kitab dan kufuri sebagian yang lainnya? Maka ini juga seperti itu hendaknya kita dalam mengimani terhadap Al-Qur'an Al-Karim itu juga dengan penuh komprehensif. Artinya menyeluruh, tidak dipahami sepenggal kemudian dibuang sebagian yang lainnya. Kalau seperti itu makanya adalah perilaku dari sifat orang-orang Yahudi ini. Qala minha anna al-kufra bi ba'dhi syari'ati kufrun bi jami'iha. Bahwa mengkafiri sebagian syariat ini adalah mengkafiri semuanya. Ini karena agama ini tidak bisa dikotak-kotak, tidak bisa dipilah-pilah. Mengimani, mengkufuri sebagiannya maka juga sama dengan mengkufuri yang lainnya. وجه ذلك أن الله توعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب. Hal ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka-mereka yang mengimani sebagian Alkitab, wa yakfuruna bi ba'd, dan mereka mengkufuri sebagian yang lainnya. Wa mithlu dhalika idza amana bi ba'd ar-rusul duna ba'd fa innahu kufrun bil jami'. Beliau menjelaskan bahwa contoh yang lainnya adalah apabila mengimani sebagian para rasul dan kemudian tidak mengimani kepada sebagian yang lainnya, maka ini kufur kepada sebagian semuanya. Mengimani sebagiannya dan mengkufuri sebagian yang lainnya, maka ini adalah sama dengan mengkufuri sebagian mengkufuri semuanya. Artinya keimanannya kepada sebagiannya ini tidak ada artinya, karena memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Artinya dari sisi keimanan, keharusan untuk kita beriman kepada para rasul, ini adalah sama. Adapun afdhaliyahnya tentunya adalah dari para rasul ada yang lebih afdal dari yang lainnya. Ini bukan berarti kita mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, itu tidak. Ini adalah fadlullahi yutihi man yasha, karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tentunya adalah yang diberikan kepada Rasulullah SAW banyak yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Namun keimanannya terhadap para rasul ini adalah tidak dibeda-bedakan. Qala wa Nuh huwa awwalur rusul lam yusbiquhu rasulun. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama, yang tidak pernah ada pendahulu seorang rasul, seorang rasul pun. Ini kalau nabi itu dari Nabi Adam alaihi salam, tapi rasul ini adalah dari Nabi Nuh alaihi salam, karena belum terjadi kesyirikan itu kecuali setelah zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya tidak pernah ada syirik. Ini sebelumnya tidak pernah ada syirik. Wa ma adzalika ja'alallahu al-mukadzibina lahum mukadzibina li jami'ir rusul. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mendustakan kepada Nabi Nuh alaihi salam ini sama seperti orang yang mendustakan kepada semua para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa liqaulihi ta'ala, dan ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Sungguhnya orang-orang yang kufur, mereka kufur kepada Allah dan para Rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan para Rasulnya ini. وَيَقُولُونَ, dan mereka mengatakan, kami mengimani sebagian dan mengkufuri, mengingkari sebagian yang lain. Dan mereka menginginkan untuk mencari celah di antara itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka ini adalah kufur yang sebenar-benarnya. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya keimanannya kepada sebagian para rasul ini tidak ada artinya. Dan kata Allah, kami siapkan bagi orang-orang kafir ini siksaan yang hina. Kemudian faedah yang lain di antara faedah ayat ini adalah mudha'afatul 'uquba 'ala bani Israil. Berlipat ganda hukuman yang diberikan atas bani Israil ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab." Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Nih. Di dunia Allah katakan, dan tidaklah balasan orang-orang yang melakukan seperti itu dari kalian ini, minkum, khitabnya kepada Bani Israel, khitabnya kepada Bani Israel, tidaklah balasan orang-orang melakukan seperti itu dari kalian kecuali khizyun fil hayatid dunia, kehinaan dalam kehidupan dunia, dan nanti di yaumil qiyamah yuradduna ila syaddil adzab, akan dikembalikan kepada siksaan yang paling berat. Nasallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Bani Israel diberikan, dilipat gandakan hukumannya, karena memang tabiat mereka yang sangat kurang ajar. Maka dari hal ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa artinya kita umat Islam tidak usah berharap banyak dari mereka. Tidak perlu untuk kita berharap banyak dari mereka. Artinya dari sini kita lihat bagaimana mereka sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sikapnya kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kepada sikapnya kepada umumnya kaum muslimin? Maka mereka tidak ada menginginkan adalah isti'badun nas, untuk memperbudak manusia. Itu yang mereka inginkan. Ya ta'ala 'ala nas. Dan bahkan tidak hanya ta'ala, kalau ya ta'ala masih ada pengakuan sedikit ini, tapi adalah mereka menginginkan isti'badun nas, memperbudak manusia. Maka kita harus fatin, ya, harus peka dengan hal-hal seperti ini. Meskipun mungkin tidak secara langsung, ya, tapi dengan berbagai budaya-budaya yang merambah kepada kaum muslimin, ini adalah sama sebenarnya kita terbawa dengan perilaku mereka. Budaya-budaya yang menimpa kepada muslimin, ya, ini kemudian mereka tersibukkan dari agamanya, tersibukkan dengan berbagai yang mereka lontarkan, baik itu dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya, dari sisi permainannya, dari sisi lahu-lahu, dan berbagai hal mereka upayakan, tiada lain adalah untuk melalihkan umat Islam dari agamanya. Dan itu harapannya adalah seperti itu, menginginkan umat Islam itu jadi budak mereka, mengikuti alur yang mereka, dan ini dibuka hal-hal yang kemudian di besar-besarkan. Maka cukup bagi kita apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita tidak terbawa oleh makar-makar seperti ini, meskipun yang terkadang yang menyuarakan seperti itu adalah dari abdaul muslimin, ya. Yang menyuarakan itu adalah dari anak-anak Islam itu sendiri, ya. Yang mereka menjadi anteknya, ya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka dunia ini adalah seperti itu keadaannya. Maka sekali lagi di bulan Ramadan yang mulia ini benar-benar mestinya ada peningkatan kepekaan kita terhadap keadaan, karena banyak hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah seperti ini mengingatkan kepada kita, untuk kemudian kita tidak bisa kemudian masa bodoh itu, tidak bisa dengan hal-hal yang bagaimana kemudian berusaha untuk melalaikan umat Islam itu dari agama. Karena itu yang paling mengkhawatirkan sekali bagi Bani Israel, orang-orang bukan Bani Israel, Yahudinya di Islam ini adalah Itu yang paling mengkhawatirkan bagi Bani Israil. Ketika Al-Quran itu masih ada di tangan kaum muslimin, masih dipelajari, masih dihafal, itu yang mereka takutkan. Ini. Bahkan kelompok-kelompok yang banyak, ya, hizbiyah-hizbiyah, ya, sektarian-sektarian yang ada itu tidak mengkhawatirkan bagi mereka, bahkan mereka hidupkan. Ini. Tapi yang paling mereka takutkan adalah ketika umat Islam itu kembali kepada Al-Quran, ketika umat Islam itu mempelajari Al-Quran melalui sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kemudian sekali selantiasa mereka berusaha untuk meneladani para sahabat, dan itu yang mereka takutkan. Karena itu yang kata mereka sendiri meyakini. Dan ini lontaran-lontaran dari mereka, saya dapat ada tulisan-tulisan mereka ini, ya, orang Yahudi sendiri. Itu yang mengatakan bahwa ini, ya, orang-orang yang akan mengembalikan dunia itu seperti zaman Abu Bakar dan Umar. Maka sekarang seperti orang-orang Syiah, jadi TO-nya kan Abu Bakar dan Umar. Target operasinya adalah Abu Bakar dan Umar. Bahwa semua kerusakan itu diplotkan kepada, dilemparkan kepada biangnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum warahmatullahi. Ini dalam rangka untuk seperti itu, memberikan momok kepada kaum muslimin sosok yang memang mengagumkan ini. Dua orang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang umat Islam juga ikut-ikutan seperti itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi kepekaan dari kita. Kemudian dari ayat ini juga menetapkan tentang isbatu yaumil qiyamah wa huwal yaumul ladzi yaqumu fihi an-nas li rabbil alamin mam'utina min quburihim. Ini menetapkan akan adanya hari kiamat, yang hari itu adalah merupakan hari di mana manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dibangkitkan dari kubur mereka. Intinya mengingatkan pada kita dengan berbagai kehidupan dan yang ternyata subhanallah, kalau kemudian tidak untuk menyiapkan seperti ini, kita kadang-kadang ketika berbuat sedikit ini untuk apa dipanggil oleh Pak Lurah misalkan atau oleh siapa, ya, orang-orang tokoh masyarakat saja, ketika dipanggil karena sesuatu yang kita lakukan ini, kadang-kadang kita juga sudah ketakutan, ya. Tapi ya, bagaimana nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini tentunya adalah menjadikan kita lebih introspeksi diri kita, bahwa dunia, kedudukan dan sebagainya ini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk dalam sesaat pun juga hilang. Kadang kita lihat bagaimana orang yang mengagumkan, ya, seperti Qarun, ya, itu dalam sesaat pun juga hilang. Atau seorang yang mungkin memiliki gaji yang masya Allah, kedudukan yang ini di masyarakat atau dianggap sebagai prestisnya pun juga tinggi, namun tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya di hadapan ketika Allah Subhanahu wa taala minim padanya satu penyakit saja ini. Kedudukan atau juga hartanya pun juga habis oleh penyakitnya itu, ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghindar seperti itu. Maka kalau seperti itu menjadikan kita, khususnya di bulan Ramadan ini, mari juga tergugah untuk kita juga mau berderma, mau bersedekah, mau memberi sesuai dengan apa yang ada kemampuan bagi kita, sedikit tapi ikhlas itu masya Allah, atau sedikit yang itu kita punyai itu lebih baik, dan itu yang akan, karena namanya berderma ini adalah di banyak ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa teriakan ahlun nar ini, mereka minta dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi, di antaranya adalah supaya bisa berinfak. Supaya bisa berinfak. Dan ini harta itulah yang tentunya adalah akan bisa menyelamatkan kepada kita manakala itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, tahdidul ladzina naqadul ahd. Ancaman bagi orang-orang yang suka melanggar janji. Dan Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai dengan apa yang kalian lakukan. Ini mungkin kita lupa bahwa kita menggambarkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari masalah ini. Ini adalah ancaman bagi kita bahwa apa yang kita lupakan, kita melupakannya, ini akan Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa minha kamal ilmi Allah Subhanahu wa taala wa muraqabatihi li khalqihi. Dan dari ayat ini juga menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala ilmunya senantiasa menyelimuti kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mengerti, Maha mengilmui yang belum terjadi, yang akan terjadi, dan bagaimana terjadinya, sebelum terjadinya, ini semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa minha itsbatu anna sifatahu wa sifatillah taala subutiyah wa manfiyah. Juga diambil faedah dari ayat ini bahwa menetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada yang subutiyah, ada yang manfiyah. Ya, subutiyah ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Lakin yajibu an na'lam anna an-nafyal mahal la yujadu fi sifatillahi ta'ala. Namun harus kita mengerti bahwa menafikan secara mutlak ini tidak didapati dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama an-nafyul waqi'u fi sifatihi li bayani kamali diddi dzalikal manfi. Namun menafikan yang terjadi ini dalam sifat-sifat Allah untuk menjelaskan kesempurnaan yang sebaliknya dari yang dinafikan itu. Artinya tidak, bukan berarti seperti yang dipahami oleh Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah dalam memahami sifat-sifat Allah ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah. Ini kan tetap dan nafi. Tapi tidak seperti ini, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena nafyul mahal itu tidak ada. Tapi menafikan dalam hal ini adalah untuk menjelaskan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dari sifat yang sebaliknya itu. Seperti misalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendzalimi Rabb-Mu, tidak mendzalimi kepada siapapun. Ini adalah nafi, menafikan kedzaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini bukan kemudian disifati bahwa tidak zalim, itu tidak seperti itu, tapi ini untuk menetapkan sifat kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan kezaliman darinya. Ini sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu di hadis qudsi, ya ibadi inni harramtu dhulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan zalim itu juga haram di antara kalian, maka janganlah saling mendzalimi. Ini kemudian Rasulullah mengatakan adzulumatun yaumil qiyamah, kezaliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Maka ini kita tidak mensifati bahwa Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak seperti itu, tidak benar mensifatnya seperti itu. Ini tidak seperti orang-orang Jahmiyah ataupun juga orang Asy'ariyah ya, merupakan ininya. Kemudian juga seperti juga firman Allah, "Wa ma massana min luhub li surat Qaf." Ya. Wa ma massana min luhub. Ini tidak letih, tidak. Maka sini kemudian tidak mensifati bahwa Allah itu tidak capek, Allah itu tidak ini. Tapi dalam hal ini adalah itsbatu kamalil quwwah, menetapkan akan kesempurnaan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan rasa letih. Maka seperti ini dari sifat-sifat nafi adalah seperti itu. Bukan kemudian kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Qala fadhabitu fi sifatil lati nafaha Allah Ta'ala an nafsihi, dan kaidah dalam sifat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menafikan dari dirinya, annaha tadullu ala nafi tilka sifat. Yani sifat-sifat itu menunjukkan, menafikan dari sifat tersebut, wa ala thubuti kamali dhiha, dan juga untuk menetapkan kesempurnaan dari sifat yang sebaliknya. Ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaidah-kaidah dari kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemudian terbawa dengan orang-orang tersesat dalam masalah ini. Ya, khususnya yang sampai hari ini adalah dari kalangan Asy'ariyah masih hidup, padahal Asy'arinya sendiri, Imam Asy'ariyah sendiri sudah bertaubat ini. Tapi tidak banyak orang memahami ya. Imam Asy'ari Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang mencetuskan akidah Asy'ariyah yang banyak kita pelajari ya, menjadi apa namanya pelajaran akidah di negeri kita ini, dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais, wujud kita, baqa, dan seterusnya menetapkan sifat 20, ini yang membuat itu sudah bertaubat ya. Sudah bertaubat sebagaimana beliau tulis dalam risalahnya di Al-Ibanah Usuliddiyanah, kemudian dalam risalah Ila Al-Dzakh, kemudian yang ketiganya di kitab Maqalat Islamiyyin. Ini tiga kitab tulisannya beliau ini, sapunya tiga-tiganya ini ya, menunjukkan bahwa beliau sudah bertaubat. Bahkan beliau terang-terang di Ibanah menjelaskan, saya setelah sholat Jumat itu beliau apa namanya di dalam kisahnya setelah sholat Jumat, jadi di hadapan orang banyak ya, mengikrarkan dari menafikan dari apa yang diyakini sebelumnya. Karena ini proses ya. Dulunya beliau adalah seorang Mu'tazilah tulen. Mu'tazilah tulen 40 tahun bersama bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai. Bapak tirinya tokoh Mu'tazilah. Ini selama 40 tahun. Setelah itu goncang. Biasa orang falsafat kan seperti itu, hatinya enggak pernah tenang. Nah, kemudian mengarah kepada Kullabiyah, pemahamannya kepada Ibnu Kullab. Setelah itu tidak puas lagi, buat sendiri dengan yang kemudian dikenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang yang diakui Indonesia itu bilangnya Ahlussunnah ya, versinya Asy'ariyah itu. Bukan apa yang maksudnya Ahlussunnah dalam hal ini adalah bagaimana Rasulullah memberikan kaidah-kaidah kepada kita dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di mana-mana ini ya. Kadang istilah Ahlussunnah itu menjadi punya kita membandingkan pada Ahlussunnah wal Jamaah, bagus kalau memang versi yang sebenarnya. Maka ini kemudian diklaim menjadi, maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah pemahaman Islam yang sebenarnya itu. Pemahaman Islam yang sebenarnya. Ini dan beliau pun kemudian bertaubat. Namun banyak yang tidak mengerti tentang taubatnya Imam Asy'ari ini. Dan sudah mengakar di hadapan di tengah-tengah kaum muslimin, dan tidak sedikit dari para ulama yang juga terbawa dengan pemikiran-pemikiran ini. Ulama-ulama besar, jangankan kita, ulama besar ini pun juga terimbas. Minimalnya imbasnya itu ada, sisi-sisi pemikirannya ada meskipun tidak keseluruhan. Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, bahkan sampai seorang seperti Imam Syatibi rahimahullah ta'ala yang beliau keras dalam masalah bid'ah. Kita berbicara masalah bid'ah dalam kitabnya I'tisam, kemudian juga di kitabnya Muwafaqat pun juga ada sisi Asy'ariyahnya. Ada sisi Asy'ariyah. Jadi kitab Al-I'lam disebutkan juga bagaimana sisi, karena memang betul-betul menunjukkan bahwa akidah Asy'ariyah itu sudah mengakar di kaum muslimin sudah semenjak lama ya. Maka ini yang tentunya adalah bagaimana kita membersihkan kembali, adalah kita kembalikan kepada bagaimana memahami. Karena ini terkait dengan masalah bid'ah, yang paling berat adalah masalah ini. Kalau bid'ah yang lainnya masalah ibadah, masalah ini masalah sifat Allah. Dan ini bid'ah yang paling berat. Ketika bid'ah adalah masalah akidah, ini yang paling berat, harusnya menjadi perhatian kita. Ini dimaklumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Ta'ala harap. Subhanakum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.